Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, InsyaAllah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab atau risalah Syabdur Rasaq Fidhallahu Ta'ala Ini kun kaifa takunu miftahan lil khair, bagaimana anda menjadi kunci pembuka kebaikan. Kita telah sampaikan beberapa poin yang disampaikan oleh Syekh Abdur Rasaq Fidhallahu Ta'ala, bahwa seorang muslim yang oleh ajarannya diplot menjadi sebaik-baik manusia disebabkan karena seorang muslim diplot untuk melakukan kebaikan secara totalitas dalam segala perkaranya. Dia baik dengan Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia baik dengan para hamba Allah, yaitu memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya dan memberikan kebaikan yang sebanyak-banyaknya dan menghindarkan dari segala keburukan yang akan menimpa kepada para hamba Allah SWT. Sehingga di antara kaidah, di antara ajaran agama yang Nabi ajarkan, ahabbu nasi ilallah anfa'uhum linnas, manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari para hamba Allah, kaum muslimin yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat. Orang yang paling bermanfaat bagi ini orang lain. Dan seorang muslim ada orang yang mereka diajarkan untuk berusaha untuk menghindarkan, yaitu melakukan sesuatu yang mudharat bagi orang lain. La darara wa la dirara. Tidak ada, atau seorang muslim itu adalah orang yang mereka tidak menimbulkan bahaya. Baik bahaya itu yang berkaitan dengan dirinya sendiri, yang menimpa dia sendiri, atau bahaya itu yang akan menimpa kepada orang lain. Sehingga benar-benar diplot oleh agama ini untuk menjadi orang yang betul-betul baik, kemudian senantiasa melakukan kebaikan dan membukakan kebaikan-kebaikan bagi diri dan orang lain. Apabila kita ingin menjadi kunci-kunci kebaikan, apabila kita ingin terbukanya berbagai macam pintu-pintu kebaikan, ada beberapa kunci yang diajarkan oleh beliau. Yang pertama adalah hendaknya kita betul-betul memahami tentang asma Allah, yaitu Al-Fattah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sang pembuka segala kebaikan. Tidak akan kebaikan terbuka baik untuk kita maupun untuk orang lain kecuali jika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membukakannya. Dengan demikian, yang pertama ini mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa bersandar total kepada Allah, agar senantiasa kita betul-betul memohon, merengek kepada Allah, agar Allah yaitu mencurahkan, memberikan kepada kita, yaitu dibukanya berbagai macam kebaikan untuk kita, sehingga kita dibuat ringan, digampangkan, dimudahkan melakukan kebaikan, memiliki semangat melakukan kebaikan. Demikian pula berkaitan dengan terbukanya kebaikan untuk orang lain, memohon kepada Allah Ta'ala agar Allah membukakan hati seorang untuk benar-benar tergerak melakukan kebaikan. Jangan pernah kita bersandar kepada diri kita sendiri, karena kita adalah fakir, ma'if, kita adalah hamba yang fakir, yang lemah. Yang kedua, kalau anda ingin terbuka berbagai macam pintu kebaikan dan membukakan untuk orang lain berbagai macam pintu kebaikan, maka tegakkan, wujudkan kehidupan bertauhid dalam diri kita dan dakwahkan tauhid kepada manusia, niscaya tauhid itu ketika bercokol di hati, ketika kita punya kemauan untuk mentauhidkan Allah Ta'ala, sungguh tauhid itu akan mengarahkan kita menyempurnakan kebaikan dalam seluruh kehidupan kita. Karena tauhid adalah wujudnya pengagungan kepada Allah Ta'ala, dan Allah tidak menginginkan kecuali kebaikan, dan Allah tidak menyuruh kita kecuali ke surga. Sehingga orang mereka bertauhid, dia akan menyempurnakan segala bentuk kebaikan yang dia kenal, yang diperintahkan oleh Allah SWT, berangkat dari pengagungan dia kepada Allah Ta'ala. Orang yang bertauhid akan menghindarkan kemaksiatan dan menghindarkan kemungkaran, kebatilan sekecil apapun. Karena orang yang bertauhid, dia tidak akan memandang lagi tentang kecil besarnya sebuah nilai dosa, tapi yang dia pandang adalah siapa yang dia durhakai dengan dosa yang dia lakukan itu. Maka tauhid benar-benar akan membuat atau akan menjadi modal utama seorang tumbuhnya segala macam kebaikan-kebaikan. Oleh karena itulah ketika para Nabi Allah alaihi salatu wasalam, para Rasul Allah SWT, mereka itu ingin membangun manusia seutuhnya, ingin betul-betul ingin membangun yaitu manusia-manusia yang akan muncul darinya kebaikan-kebaikan dan lenyap darinya segala macam keburukan-keburukan, yang menjadi dakwah pertama kali, yang ditanamkan pertama kali, yang diajarkan pertama kali, yang disuntikkan dalam jiwa mereka pertama kali adalah bagaimana mereka mengenal Allah, lalu mereka mentauhidkan Allah SWT. Dan inilah yang diajarkan Allah kepada semua para nabi dan para rasul dalam dakwahnya, dalam membina manusia. Yang ketiga, apabila Anda ingin, kita semuanya ingin terbuka pintu-pintu kebaikan dan membukakan untuk manusia berbagai macam pintu kebaikan, maka hendaklah kita betul-betul mengenal al-ilmu nafi. Kita memiliki ilmu yang bermanfaat, yaitu mengenal ilmu syariat, ilmu agama. Ilmu inilah yang akan membekali kita mengenal kebaikan-kebaikan, hakikat kebaikan yang hakiki. Orang yang mereka tidak mengenal ilmu agama, ilmu syar'i dengan benar, dia akan bisa menyangka keburukan yang melakukan adalah kebaikan. Berapa banyak orang mereka melakukan perbuatan syirik, dia sangka takarrub kepada Allah. Berapa banyak yang mereka menyangka perbuatan bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan, dia sangka itu takarrub kepada Allah. Berapa banyak yang mereka sangka keburukan-keburukan itu adalah kebaikan karena dia tidak mengenal ilmu syar'i. Bahkan dia memusuhi kebaikan-kebaikan yang hakiki, memusuhi tauhid, memusuhi sunnah, memusuhi ini segala macam bentuk ketaatan kepada agama. Ini semuanya adalah karena ini mereka tidak mengenal ilmu syar'i. Yang keempat, ketika seorang yaitu dia ingin menegakkan atau ingin terbukanya pintu-pintu kebaikan, maka hendaklah dia tunaikan kewajiban. Hendaklah dia betul-betul memiliki perhatian untuk menunaikan kewajiban. Orang yang mereka perhatian dan kewajiban yang diperintahkan Allah, maka dari situ akan membukakan berbagai macam pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Salat, puasa, zakat, haji. Begitu dia tunaikan setiap kewajiban itu, maka ini akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang lainnya, yang sangat banyak. Kemudian yang kelima, yaitu ketika seorang dia ingin menjadi kunci terbukanya pintu kebaikan, maka adalah dia tutup atau memiliki kesungguhan untuk menjadi perbuatan maksiat. Karena maksiat itu dia akan membukakan pintu-pintu keburukan yang lainnya, sehingga kalau dia tutup, dia menjauhi segala bentuk maksiat, dia tinggalkan segala macam celah-celah perbuatan maksiat, maka dia akan dibukakan kepada kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sifat yang Allah sebutkan adalah hal jazaul ihsan ilal ihsan. Bukankah kebaikan itu, bukankah balasan kebaikan atau kebaikan pula? Sehingga ketika seorang melakukan perbuatan baik, Allah akan bukakan kebaikan berikutnya. Dia melakukan perbuatan baik, Allah akan bukakan kebaikan berikutnya. Sehingga kebaikan itu membukakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sehingga kebaikan akan melahirkan kebaikan yang lainnya. Sebagaimana pula keburukan. Orang mereka melakukan keburukan, perbuatan maksiat, dia akan terbuka pintu maksiat berikutnya. Terbuka pintu maksiat berikutnya, sehingga akan menjadi maksiat yang beranak pinak, sehingga dia terus terseret ke arus perbuatan maksiat. Maka untuk seorang dia bisa, yaitu menjadi kunci pembuka pintu kebaikan, maka ini hendaknya dia bersungguh-sungguh menjauhkan segala bentuk perbuatan kemaksiatan, alias dia disibukkan dengan kebaikan, yang dengan kebaikan itu akan membukakan kebaikan-kebaikan berikutnya yang lainnya. Sekarang kita masuk yang ke-6, Bapak sekalian. Ketika kita ingin menjadi kunci pembuka pintu kebaikan, maka jangan pernah tinggalkan doa. Jangan pernah tinggalkan doa. Beliau mengatakan begini, ad-du'a'u wa huwa miftahu kulli khairin. Doa itu adalah kunci segala kebaikan. Doa itu kunci segala kebaikan. Wa fi hadzal makna yaqulu ahadus salaf. Oleh karena itulah aku tentang makna ini, tentang masalah doa menjadi kunci segala kebaikan itu, berkata salah seorang salaf, ta'ammaltu fi jima'il khair fawajadtu lil khairi abwaban katsira. As-salatu khairun wa siyamu khairun wal hajju khairun abwabul khair kathiratun wa wajadtu anna dhalika kullahu biyadillah fa'aqaintu anna du'a'a miftahu kulli khair. Berkata salah salaf, beliau mengatakan, aku merenungkan tentang ini segala kebaikan. Aku merenungkan tentang ini tentang segala kebaikan. Aku dapatkan ternyata kebaikan itu pintunya sangat banyak sekali. Salat adalah kebaikan, siam puasa adalah kebaikan, haji adalah kebaikan. Pintu-pintu kebaikan sangat banyak, sangat banyak. Wa wajadtu anna dhalika kullahu biyadillah. Dan aku dapatkan seluruh kebaikan itu semuanya di tangan Allah SWT. Aku dapatkan bahwa seluruh kebaikan itu semuanya di tangan Allah SWT. Dan aku sangat yakin anna du'a'a miftahu kulli khairin, bahwa doa itu adalah kunci segala kebaikan. Sehingga kalau kita ingin terbukanya berbagai macam kebaikan, sehingga terbuka kepada kita pintu salat, pintu puasa, pintu zakat, pintu haji, pintu sedekah, pintu taat, pintu meninggalkan maksiat, pintu ta'awun al-birri wa taqwa, menolong orang lain. Dan semua kebaikan yang ada itu, kuncinya doa. Kalau orang diberi oleh Allah, dibukakan oleh Allah kebaikan, maka akan terbuka segala pintu kebaikan. Sehingga dia akan menjadi orang-orang yang betul-betul meraup segala kebaikan bisa dia ini lakukan. La tastati'u an tusalliya illa idza a'anakallahu. La tastati'u an tahujja an tasuma an tatasaddaqa an tabarra walidayk an taquma bi a'malil bir illa idza a'anakallahu. Kamu tidak akan bisa sholat kecuali ditolong oleh Allah. Kamu tidak akan mampu haji, tidak akan berhaji kecuali dengan pertolongan Allah. Anda tidak akan puasa, tidak akan sedekah, tidak akan berbuat birrul walidain, tidak akan bisa menegakkan amal-amal kebaikan kecuali kalau Allah menolong Anda. Kecuali kalau Allah menolong Anda. Walidzalik karena Rasulullah SAW, oleh karena itulah Rasulullah SAW yartajihu yawmal ahzab. Nabi pernah bersyair di waktu perang Ahzab dengan ungkapan begini, wallahi laulallah mahtadaina walasumna walasalaina. Demi Allah, seandainya bukan karena Allah SWT, kita tidak akan mendapatkan petunjuk, kita tidak akan berpuasa, kita tidak akan sholat. Semua ini kita bisa dapatkan, bisa kita lakukan, kita mendapatkan petunjuk, kita mau baca Quran, kita mau di pengajian, kita mau mendengarkan ceramah, kita mau berpuasa, kita mau salat, kita melakukan kebaikan apapun, ini semata-mata adalah karena Allah SWT. Karena Allah membukakan kepada diri kita segala macam kebaikan tersebut. Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh ma zaka minkum min ahadin abadan walakinallaha yusaqi ma yasha. Seandainya bukan karena karunia Allah SWT kepada kalian, seandainya bukan karunia dan rahmat Allah yang Allah curahkan kepada kalian, tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan mensucikan dirinya selamanya. Akan tapi Allah yang menyucikan orang yang Allah kehendaki. Nafsu kita ini sangat kuat cenderungnya kepada keburukan. Setan yang ada di sekitar kita ini, yang membisikkan kita ini, sangat kuat bisikannya kepada keburukan. Kemudian setan di sekitar kita, di kalangan manusia, setan manusia itu sangat banyak. Kemudian maksiat yang di depan kita ini sangat banyak, apalagi di zaman IT teknologi seperti ini. Kita tidak akan bisa menghindarkan semua keburukan itu. Dan kita tidak akan tergerak untuk menyucikan diri kita dengan amal-amal saleh, amal-amal baik. Kecuali apabila Allah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Sehingga kita ini hanya bisanya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah berikan kemudahan kita untuk puasa, untuk zakat, untuk haji, untuk berdoa, baca Quran, berzikir, pengajian, bisa kita melakukan kebaikan. Itu kita hanya adanya alhamdulillah, alhamdulillah. Karena ibaratnya magnet untuk kita meninggalkan kewajiban, melakukan perbuatan maksiat itu sangat kuat, sangat besar. Dan nafsu kita ini sangat cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian Allah pun tegaskan ayat yang lainnya. Walakin Allah hababa ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humul rasidun. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kalian itu mencintai iman, kecintaan ya, kalian mencintai iman dan iman itu menjadi hiasan dalam diri kalian. Yang kalau iman itu menjadi hiasan dalam diri kita, itu akan seluruh ketaatan kepada Allah, seluruh sikap ini ketaatan kepada Allah, menjadi perbuatan maksiat, melakukan kewajiban-kewajiban, itu semuanya terasa lezat, terasa indah, terasa betul-betul nikmat. Itu ketika betul-betul iman itu ada dalam diri kita. Sehingga ada istilahnya halawatul iman. Sehingga dia akan terasa diringankan, sangat ringan dan bahkan menikmati kelezatan iman tersebut. Dan iman itu ketika meresap dalam hati seseorang, itu watak iman itu, karakter iman itu, dia akan membenci kekafiran, membenci kefasikan, membenci kemaksiatan. Kalau ada orang yang mereka mengatakan dirinya itu beriman, tapi kok dia itu demen maksiat, demen dengan kekafiran, demen dengan kefasikan, dengan kemaksiatan itu sangat menikmati, sangat dekat, dia sangat dekat dengan orang kafir, orang musyrik. Ini bukan wataknya iman, itu bukan karakter iman. Aneh, sangat aneh. Itu kelainan namanya itu, kelainan jiwa. Kelainan jiwa. Oh, iman itu karakternya itu, kalau dia betul-betul ngeresep dalam hati manusia itu akan melahirkan kelezatan-kelezatan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dia akan sangat meresap nilai-nilai keimanan, akan menimbulkan rasa takut kepada Allah, cinta kepada Allah, tawakal kepada Allah, bersabar dengan musibah, berharap kuat kepada Allah, kemudian menikmati ketaatan-ketaatan. Dia sangat dimudahkan menjadi perbuatan maksiat, sangat benci dengan namanya kekafiran, kefasikan, kemudian kemaksiatan. Itu watak iman. Itu karakter iman begitu. Oleh karena itulah, apabila tidak begitu itu ada kelainan. Boleh jadi karena imannya itu sakit, atau bahkan telah terbalik imannya itu. Mati. Imannya telah mati. Kita ini kalau pas sehat, semua rasa itu seperti hakikatnya, yang gurih-gurih, manis-manis, kemudian pahit-pahit, asin-asin, lezat-lezat, pahit-pahit. Itu ketika kita kondisi sehat. Tapi kalau kita ini sedang sakit, semua yang tadinya lezat itu menjadi pahit dan menjadi tidak enak, sehingga sangat tidak bergairah, sangat tidak meminat. Iman begitu pula. Apalagi kalau sudah kita ini mati, mekengkeng, roh kita sudah keluar, maka sudah gak ada lagi apa-apa. Ini gerakan-gerakan dalam diri kita. Iman begitu. Kalau iman sudah mati juga, maka tidak ada gerakan-gerakan menyambut seruan Allah SWT. Maka Allah katakan, Ulaikaumur Rasyidun, fadlan minallahi wa ni'mah. Orang yang seperti itulah orang yang lurus, orang yang terbimbing, dan semuanya telah karunia dari Allah dan kenikmatan Allah Ta'ala. Itu semuanya terwujud, itu semata-mata dengan karunia dan nikmat Allah Ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah SWT, bapak sekalian, sehingga tanpa karunia dan nikmat Allah, kita tidak akan mungkin bisa mewujudkan segala kebaikan-kebaikan ini. Walihada, kata beliau, beliau mengatakan, walihada, idza aradta li nafsika an takuna miftahan lil khair wa min ahli al fadl wa min ahli al ilmi al nubla wa min ahli al ilmi al nubla wa min ahli al umuri al fadilah al azimah fas'alillaha asa wajal fa inna kulla dhalika biyadi jalla wa ala. Oleh karena itulah, jika Anda ingin diri Anda itu menjadi kunci pembuka kebaikan-kebaikan, Anda ingin menjadi ahlul fadl, orang yang memiliki keutamaan, berhias dengan amal-amal utama, sehingga menjadi ahlul fadl, orang memiliki keutamaan, ingin menjadi seorang ahlul ilmi yang mulia, orang yang sangat, yang orang tinggi dengan ilmu, ingin menjadi orang yang memiliki perkara-perkara yang fadilah, al-azimah, keutamaan yang besar, kuncinya apa itu? Mintalah kepada Allah. Minta. Kalau Anda minta kepada Allah untuk menjadi seorang ulama, dikabulkan Allah, Allah akan mudahkan Anda untuk menempuh jalan menuju tangga-tangga, akan dimudahkan, yaitu meniti tangga-tangga menuju peringkat ulama. Semangat belajar, semangat menghafal, semangat mengumpulkan ilmu, semangat bertanya kepada para ulama, sangat kuat gairahnya untuk, yaitu, mencari ilmu. Ini semuanya akan dimudahkan Allah Ta'ala. Minta kepada Allah Ta'ala. Dan Allah apabila mengendaki, tidak ada yang bisa menghalanginya itu. Maka kuncinya doa. Minta kepada Allah SWT. Dan untuk mewujudkan apapun, tidak ada yang mustahil kalau Allah mengendaki Anda bisa mendapatkan sesuatu atau melakukan sesuatu. Tidak ada mustahil. Entah bagaimana caranya, Allah yang lebih tahu, yaitu memberikan jalan kepada kita. Orang dari melarat korat-korat bisa berubah nasib total menjadi orang yang boleh jadi kaya raya dengan izin Allah Ta'ala. Intinya doa itu kunci untuk bisa merubah seorang itu menjadi apa yang diinginkan. Sebab kalau Allah mengendaki, enggak ada yang bisa menghalanginya. Fa inna kulla dzalik biyadi, karena semuanya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala ghairu wahidin min ahli al-ilmi, oleh karena itulah berkata tidak hanya satu orang dari kalangan ahli ilmi. Apa di antara perkataannya itu? Addu'a miftahu kulli khairin. Faman wuffiqa li hadzal miftah wuffiqa lil khair wa man khurima hadzal miftah khurima minal khair. Doa itu kunci segala kebaikan. Doa itu kunci segala kebaikan. Barang siapa yang diberikan taufik untuk dia berdoa, dia akan diberikan taufik oleh Allah untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Barang siapa dia diberi dihadir terhalang dari kunci ini berdoa ini, kunci kebaikan di doa ini, dia akan terhalang dari berbagai macam kebaikan. Doa itu pasti dikabulkan Allah Ta'ala. Udu'uni astajib lakum, kata Allah. Berdoalah kalian kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Pengabulan doa itu pasti. Dan Allah tidak pernah menyelisih janjinya. Maka kata sahabat Umar bin Khattab, ma ahmilu bil ijabah. Saya tidak terbebani dengan terkabulnya doa itu. Walakin ahmilu ini ad-doa, tapi yang menjadi beban saya itu walakin ahmilu hammad doa, tapi yang menjadi beban kita adalah bagaimana punya kerentek untuk berdoa, punya kemauan untuk berdoa. Kenapa, kata beliau, faman ulhima bidu'a fal ijabah ma'ahu. Kalau orang itu diberikan ilham oleh Allah berdoa, maka pengabulan doa itu pasti menyertainya. Catatannya, selama tidak ada penghalang terkabulnya doa. Sebab terkabulnya doa ada penghalang-penghalangnya. Di antaranya adalah tenggelamnya seorang dalam perkara yang muharramat, perkara yang haram. Nabi bawakan sebuah hadis, Nabi sampaikan sebuah hadis. Ada seorang yang mereka itu yutilu safar, panjang safarnya, jauh safarnya. Saat ini faktor terkabulnya doa. Kemudian asasa akhbar, tampilannya acak-acakan, rambutnya acak-acakan. Kemudian yamutu yadaya sama menjulurkan kedua tangannya ke langit. Kemudian mengatakan Rabbi, yaitu ilhah merengek-rengek. Panjang safarnya, tampilan acak-acakannya. Kemudian menjulurkan kedua tangannya ke langit, ke atas. Kemudian merengek-rengek. Ini faktor terkabulnya doa. Tapi apa kata Nabi? Sedangkan wa mat'amu haram, wa masrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa ana yustajabula. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dia dibesarkan dengan barang-barang yang haram, bagaimana dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ada penghalang terkabulnya doa. Ibrahim bin Adham, dia pernah ditanya oleh seorang, oleh ini masyarakatnya, kami ini sudah berdoa berulang kali tapi belum dikabulkan. Katanya, ada 10 hal yang menghalangi doa Anda. Satu, Anda mengatakan mengenal Allah tapi tidak mentaati Allah. Dua, Anda membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan isinya. Tiga, Anda mengatakan mencintai Nabi tapi tidak melaksanakan sunnahnya. Yang keempat, Anda makan nikmat Allah tapi Anda tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Yang kelima, Anda bangun tidur sibuk dengan aibnya orang dan lupa dengan aib pribadi. Yang keenam, yaitu Anda mengatakan setan itu musuh tapi malah mentaatinya. Yang ketujuh, Anda mengatakan kematian itu hak, tapi Anda enggak pernah bersiap-siap untuk yaitu menghadapi kematian. Yang kedelapan, Anda katakan surga itu benar, berarti Anda tidak segera yaitu tergerak untuk mengamalkan, mengantarkan ke surga. Sembilan, Anda katakan neraka itu hak, tapi Anda tidak lari dari neraka, menghindari perbuatan-perbuatan yang masukkan neraka. Yang sepuluh, Anda saling menguburkan mayit, tapi Anda tidak saling mengambil pelajaran tentang kematian seseorang. Ini semuanya berdampak kepada tidak terkabulnya doa. Karena akan berdampak buruk pada diri seseorang. Tidak mentaati Allah, tidak mengamal Quran, tidak melaksanakan sunnah nabinya, kemudian dia tidak mensyukuri nikmat Allah, dia sibuk dengan aibnya orang, kemudian dia tidak mempersiapkan kematiannya, dia tidak mempersiapkan masuk surga, tidak lari dari neraka, kemudian dia tidak saling mengambil pelajaran di antara kematian seorang. Ini semuanya adalah berdampak buruk. Akhirnya menghalangi terkabulnya doa. Maka dikatakan oleh beliau pula selanjutnya, fadu'a'u wallujuu ila Allahi azza wa jal wa sidqu ma'ahu wal inayatu bi adabi du'a wa syuruti wa dhawabitihi mutaqarratun fi kitabillahi wa sunnati nabi sallam wa sallallahu wasallam alaihi hadha min a'dhami ma yakun bal huwa asasun fi hadzal bab. Doa dan bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersikap jujur bersama dengan Allah taala. In bersikap jujur itu dia hamba yang dhaif, yang sangat mutlak membutuhkan Allah, dia betul-betul melihat dirinya fakir yang total membutuhkan Allah taala. Lalu dia perhatian dengan adab-adab doa. Adab-adab doa, bagaimana adab doa itu? Wasyurutu, dan dia berhatian dengan wasyuruti, dan berhatian dengan itu syarat-syarat terkabulnya doa. Kemudian dia perhatian pula dengan dawabit, yaitu berbagai macam hal yang Allah dan Rasulnya ajarkan berkaitan dengan bagaimana agar doa itu dikabulkan Allah dalam kitab dan sunnah yang telah dijelaskan. Ini adalah min a'dhami ma yakun. Ini termasuk perkara terbesar untuk terwujudnya atau terkabulnya doa yang dia minta kepada Allah taala. Bal huwa asasun fi hadzal bab, dan ini merupakan asas dalam bab ini. Doa itu kunci terbukanya segala kebaikan. Kalau doa Anda dikabulkan Allah dengan syarat Anda penuhi adabnya, Anda penuhi syaratnya, Anda perhatikan dawabit dalam masalah doa. Wa qad tuqbalu 'ala Allah iqbalan shadiqan. Lalu doa itu akan betul-betul akan dihadapkan pada Allah dengan penerimaan yang sebaik-baiknya. Tarjuhu wa tu'ammiluhu wa tatma'u fi nawalihi rajian minhu wa yastajibullah du'a'ak fatuhi hayataka kullaha miftahan lil khair mukhlaqan lil syar. Dimana ketika Anda betul-betul bersimpuh total berdoa kepada Allah taala dengan memenuhi persyaratan-persyaratan dikabulkannya doa, lalu Anda betul-betul menghadap Allah dengan ini sepenuhnya, Anda berharap total kepada Allah Subhanahu wa taala, Anda sangat betul-betul ingin mendapatkan, ingin dikabulkannya doa itu, Anda punya harapan besar, Allah akan menjawab doa Anda. Allah akan mengabulkan doa Anda. Allah akan ini, Anda akan hidup dengan kehidupan yang semuanya itu adalah kunci-kunci kebaikan. Anda akan dibukakan segala pintu kebaikan, dan Anda akan ini menutup segala celah keburukan. Itu kalau doa Anda dikabulkan oleh Allah taala, sehingga yang penting bagaimana Anda berusaha untuk memenuhi persyaratan terkabulnya doa, menghindarkan dari segala macam penghalang terkabulnya doa. Itu yang terpenting di situ. Kalau doa Anda dikabulkan Allah, maka Masya Allah luar biasa, Anda, hidup Anda ini betul-betul akan menjadikan kehidupan yang semuanya kebaikan dan tertutup segala keburukan. Wal adiyatu fi hadzal bab katsiratun. Dan doa dalam masalah ini sangat banyak sekali. Wala utilu bidzikriha, aku tidak akan memperpanjang dengan menyebutkannya. Lakin usyiru ila du'ain ka kana yaqulu nabiyuna fi kulli marratin yakhruju min baitihim. Di antaranya aku syaratkan dengan sebuah doa. Di antaranya contoh-contoh yang beliau bawakan di sini ada doa yang Nabi selalu di antaranya ucapkan setiap beliau keluar dari rumahnya. Bagaimana itu doanya? Allahumma inni a'udzubika an adhilla au udalla au azilla au uzalla au atlima au utlama au ajhala au yujhala alai. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau satu dari adhilla tersesat, dari ini menyesatkan atau udalla atau disesatkan. Dari tergelincir atau digelincirkan. Dari ini mendolimi atau didolimi. Dari berbuat bodoh atau dibodohi orang. Ini semuanya Masya Allah, kalau Anda dikabulkan Allah, Anda orang yang lurus, tidak sesat dan tidak disesatkan, orang yang tidak tergelincir dan tidak menggelincirkan, tidak menggelincirkan dan tidak digelincirkan, tidak zalim dan tidak didzalimi, orang yang berilmu, tidak bodoh dan tidak dibodohi. Ini semuanya adalah luar biasa. Sehingga Anda akan keluar rumah itu lurus-lurus, tidak tersesat, tidak tergelincir, tidak menyimpang, tidak menyeleweng, tidak berbuat zalim. Anda betul-betul dalam keadaan lurus, baik, semuanya kebaikan dari awal keluar sampai pulangnya dalam keadaan kebaikan semuanya. Lahat hadza du'a al-'azim wa jamala wa jamala wa shiddatal ihtiyat ilaihi fi kulli marah takhruju fiha min baitik. Maka perhatikan doa ini, hendaknya Anda betul-betul perhatian untuk yaitu merenungkan, menghafalkan isi kandung doa tersebut. Fa idza akramakallahu wastajaba lak hadhihi dakwah sirta miftahan lil khair mukhlaani mukhlaqan lisyar. Kalau Allah muliakan Anda dengan mengabulkan doa Anda itu, maka Anda menjadi orang yang menjadi kunci pembuka segala pintu kebaikan dan menutup segala pintu ini keburukan. Karena batu salaf yaqul fi du'ai, sebagian salaf mengatakan dalam sebagian doanya, Allahumma salimni wa salimini, ya Allah selamatkan aku dan selamatkan aku dari keburukan jiwaku. Tentu wa du'au nabi awsa minhu wa ajmalu atam, tentu doa nabi lebih luas cakupannya dan lebih bagus dan lebih sempurna. Fa'ala man arada ayyakuna miftahan lil khair ayyalja'a ilallah jala wa'ala ayyuliha alih subhanahu wa ta'ala bidu'a ayyukrimahu bifathi abwabil khair lah. Maka wajib bagi orang yang mereka ingin terbukanya pintu-pintu kebaikan, dia untuk bersandar kepala kepada Allah Ta'ala, merengek-rengek kepada Allah Ta'ala, kemudian yaitu senantiasa dia berdoa kepada Allah, dia bersandar kepada Allah, merengek kepada Allah dengan doa yang dia panjatkan kepada Allah, agar Allah memuliakan Anda dengan dibukanya pintu-pintu kebaikan. Wa mina da'wat al-azimah, di antara dakwah yang sangat agung pula, di antara doa yang sangat agung pula, makana yuhafid ali nabiyuna alaihi salatu wassalam kula yaumin ba'da salatil fajr. Itu doa yang Nabi ucapkan setiap ba'da salat subuh. Apa itu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutakabbalan wa rizqan tayyiban. Ya Allah, aku minta kepada engkau ilmu yang manfaat, kemudian amal yang diterima, kemudian rezeki yang tayyib. Hidup kita ini kurang lebih kebutuhannya ini. Ilmu, kemudian amal diterima, ilmu yang manfaat, amal yang diterima, rezeki yang tayyib. Ini yang diminta Nabi setiap ba'da subuh mengawali harinya dengan doa itu, sehingga hari itu betul-betul full isinya itu, ya ini pertambahan ilmu yang manfaat, dia beramal-amal yang diterima oleh Allah Ta'ala, sehingga amalnya ikhlas, amalnya mutaba'ah, rezekinya rezeki yang thayyib, rezeki yang total bisa menjadi darah daging kehidupan jiwa dan tubuh yang mengantarkan pada ketaatan. Sehingga betul-betul sebuah kenikmatan yang luar biasa orang Allah berikan ilmunya manfaat, ilmunya selalu tambah, ilmunya manfaatnya selalu tambah, amalnya semuanya diterima Allah Ta'ala, rezekinya terkiyang yang taib. Ini luar biasa. Dan doa yang sangat mencakup yang diajarkan Nabi, bisa dihafalkan doa ini, Anda cakupannya sangat luas sekali. Wa minha ma'allamahu an-Nabi SAW Aisyah radhiyallahu anha. Di antara doa pula yang diajarkan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi mengajarkan doa begini. Allahumma inni as'aluka minal khairi kulli, ajili wa ajili. Ya Allah, aku minta kepada engkau kebaikan, semua kebaikan. Kebaikan yang segera, kebaikan yang akan datang, kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Masya Allah, seminta diborong semua kebaikan itu, diberikan kepadanya. Ma'alim tu minhu wa ma'alam a'lam, kebaikan yang aku tahu dan kebaikan yang aku tidak tahu, kebaikan yang aku ketahui atau kebaikan yang aku tidak ketahui, minta Allah curahkan kepadanya. Oh, luar biasa ini. Wa'udhu bika minasyari kulli wa'ajili wa'ajili. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari semua keburukan. Keburukan yang sekarang, keburukan yang nanti, kehidupan dunia, keburukan di akhirat. Minta terlindung dari semua keburukan itu. Ma'alimtu ma'alimtu minhu wa ma'lam a'lam, baik yang keburukan aku ketahui atau yang tidak aku ketahui. Allahumma inni as'aluka min khairin ma sa'alaka abduka wa nabiyuka. Ya Allah, aku minta kebaikan yang diminta oleh hambamu dan nabimu. Masya Allah, semua kebaikan yang diminta oleh nabi diminta pula oleh dia, apalagi yang tersisa kebaikan setelah itu. Wa udzubika min syarri ma'adzabi abduka wa nabiyuka. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari keburukan yang hamba dan nabimu berlindung dari keburukan itu. Maka minta dilindungi Allah dari keburukan seperti itu. Allahumma inni as'aluka al-jannata wa maqarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Ya Allah, aku minta kepada engkau surga dan semua yang mendekatkan ke surga, baik perkataan maupun perbuatan. Wa a'udzubika minan nar ma wa maqarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Ya Allah, aku minta, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari neraka dan semua yang mendekatkan ke neraka, baik bentuknya ucapan atau perbuatan. Wa as'aluka an taj'ala kulla qada'in qada'itau li khairan. Ya Allah, aku minta kepada engkau agar engkau jadikan semua takdir yang engkau takdirkan kepadaku baik. Tidak ada kebaikan yang tersisa lagi yang diminta. Semua kebaikan akan dicurahkan kepadanya. Kalau ini dikabulkan, luar biasa. Bagi sekalian, doa kunci kebaikan. Hafalkan doa-doa yang diajarkan Nabi tadi. Ini saya, kalau dikabulkan, ini Anda menjadi orang yang luar biasa. Miftahan lil khair, maghalikal syar. Ini miftahan lil khair, dan orang yang membuka pintu kebaikan, dan menjadi penutup segala pintu kebaikan, keburukan. Demikian sekalian, kita cukup sekian dulu. Mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk ini ringan dan gampang, dan senantiasa punya kesadaran tidak lupa untuk senantiasa berdoa. Dan Nabi kita mengajarkan dari awal bangun tidur sampai kita mau tidur itu enggak sepi dari pelajaran doa, semuanya full dengan doa. Semoga manfaat. Sekali lagi minta maaf sekalian, ada pertanyaan? Enggak ada. Ada. Bismillah, ada 5 pertanyaan Ustaz. Pertanyaan pertama, bismillah, apa Ustaz meminta didoakan oleh orang soleh yang masih hidup karena meyakini doa orang soleh dijabah, apakah ini diperbolehkan? Minta meminta orang soleh mendoakan kita dibolehkan, dan juga sekaligus dengan keyakinan agar orang soleh itu pun dia melakukan amal soleh mendoakan untuk orang lain, karena dengan mendoakan orang lain dia pun akan diaminkan dari malaikat untuk dia sendiri juga. Sehingga selain kesolehannya, Anda memberikan kesempatan orang soleh itu untuk berdoa yang sekaligus itu untuk diri mereka sendiri. Intinya dibolehkan. Wallahualam suwab. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, mau nanya, saya pernah dikasih coklat sama seorang wanita, dan kala itu saya belum tahu bahwa dia suka sama saya. Ternyata maksud kasih coklat itu bagaimana? Maaf, ternyata maksud kasih coklat itu Ustaz, bagaimana Ustaz dan saya makan coklat? Bagaimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Semua yang sudah terjadi enggak ada masalah. Intinya orang dikasih hadiah itu ya sah saja, orang kasih hadiah mau kemudian dimakan, dinikmati. Adapun kemudian menyimpan niatnya tertentu, urusan dia. Kita taunya itu dikasih, kemudian kita nikmati hadiah tersebut. Kalau dari awal sudah tahu ada sesuatu yang akan mengusik, maka dia bisa tolak dalam rangka untuk menutup keburukan. Tapi kalau kita taunya dia ngasih hadiah tulus gitu karena Allah SWT, kemudian itu ya gak ada masalah. Nabi ngasih hadiah kepada teman-temannya istri Khadijah juga. Ini enggak ada masalah, tetapi ketika kita tahu ada sesuatu yang tersimpan dengan niat tujuan yang tidak yang akan bermasalah, maka kita tolak aja. Tapi kalau memang dia secara umum itu adalah hadiah itu adalah dalam rangka untuk itu memperat ukhuwah, menimbulkan kecintaan sama seorang muslim dan semisalnya, maka enggak ada masalah. Wallahul muwaffiq. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada obat untuk ikan dan obat itu mengandung alkohol. Apakah daging lele tersebut menjadi haram? Soalnya ada kandungan buat bir. Jazakallah khairan Ustaz. Wallahualam bissawab. Kalau antum yang punya ikan, jangan dimakani dengan barang-barang yang haram. Intinya itu, wallahualam bissawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dengan syarat-syarat doa yang ada, yang salah satunya tidak boleh terburu-buru, dan ketaatan apapun yang kita lakukan adalah karunia dari Allah, bagaimana dengan meminta karunia namun terburu-buru? Ya, enggak boleh terburu-buru itu, enggak boleh terburu-buru itu. Maksudnya terburu-buru itu, Nabi jelaskan, yaitu saya sudah berdoa sekian kali, sudah lama, tapi Allah enggak kabul-kabulkan juga. Ini terburu-buru itu, sehingga dia akhirnya dia berhenti berdoa, akhirnya dia malas berdoa, akhirnya dia tidak lagi berdoa. Seandainya doa itu nampak belum dikabulkan Allah, doa sendiri adalah ibadah. Dan perlu kita pahami, pengkabulan doa itu ada tiga. Satu, seperti yang Anda minta disegerakan Allah di dunia sekarang ini. Seperti yang Anda minta disegerakan Allah Ta'ala dengan cara Allah Ta'ala. Yang kedua, ditunda menjadi simpanan kelak di akhirat. Yang ketiga, dipalingkan dari keburukan serupa yang Anda minta. Jadi jangan seudon kepada Allah Ta'ala kalau seandainya kebaikan-kebaikan kita belum di yaitu belum dikabulkan Allah Ta'ala. Jadi buru-buru yang dimaksudkan itu bukan buru-buru dia itu minta berdoa itu buru-buru, tapi maksudnya itu dia merasa sudah berkali-kali berdoa kemudian gak segera dikabulkan Allah sehingga dia sampainya bosan akan berhenti berdoa. Ini namanya terburu-buru. Ya Allah, aku sudah berdoa sekian kali, engkau belum kabulkan doa itu kepadaku. Ini namanya terburu-buru. Wallahualam bissawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara mencegah waswas Ustaz Dukron? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Waswas itu termasuk penyakit juga. Waswas itu bisa berkaitan dengan akidah, bisa berkaitan dengan kini amal ibadah. Akidah, waswas berkaitan dengan waswas tentang Allah, tentang surga, tentang neraka, keraguan atau waswas, ini bahaya. Dan ini harus betul-betul dilenyapkan dengan ilmu dan keyakinan. Yang kedua, waswas tentang ibadah. Karena ada orang waswas wudu itu diulang-ulang terus, kemudian dia rasanya itu kentat-kentut terus, padahal enggak jelas. Ini waswas harus dilawan kuat-kuat. Kalau tidak ada suara yang berbunyi, tidak ada material yang keluar, tidak ada bau yang tercium, ya sudah, itu adalah was-was syaitan. Sehingga terus berusaha untuk digerus sampai hilang rasa was-wasnya tadi. Wallahu ta'ala alam. Jangan lupa berdoa pula untuk kepada Allah agar menghilangkan penyakit was-was ini. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, kita selalu yakin bahwa Allah akan mendengar doa kita dan akan diijabah oleh Allah dengan tiga ketentuan yang sudah kita ketahui. Namun di sisi lain, terkadang ketika kita bermaksiat, seakan kita lupa ada zat yang agung yaitu Allah. Bagaimana status kita ya Ustaz? Apakah kita termasuk orang munafik atau orang yang menzalimi diri sendiri? Sementara kita sering meminta ampun dan maghfirah Allah, namun sering kita tergelincir. Bagaimana status kita ya Ustaz? Ya, itu yang handalah. Dia pernah tahu-tahu datang kepada Abu Bakar, munafik handalah. Kenapa sih dia ketika di majlis Nabi itu kayak surga neraka itu depan mata, tapi kalau sudah bergaul dengan istrinya, bergaul dengan yang lain keluarganya, seakan-akan itu menjadi lupa apa yang diajarkan oleh Nabi. Itu baru sekilas itu, apalagi terjun dalam perbuatan maksiat. Tergelincirnya kita dalam perbuatan maksiat itu menunjukkan kita kurang dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan kurang dijaganya oleh Allah Ta'ala itu menunjukkan kita ini kurang, ya ini benar dalam kita mentaati Allah Ta'ala. Sebab kalau kita menjaga agama Allah, pasti akan Allah jaga. Maka perlu kita koreksi bagaimana keikhlasan kita, bagaimana keseriusan kita dalam mentaati Allah Ta'ala. Kok kita ini gampang tergelincir dalam perbuatan maksiat? Dan jangan sampai kita nanti tertipu oleh syaitan, itu menggampangkan bermaksiat, nanti kita hapuskan dengan istighfar, itu termasuk bisikan syaitan. Hendaknya kita betul-betul memahami keagungan Allah, kemudian memahami tentang ancaman yang tentang dosa, dan semakin kita bagaimana menumbuhkan keimanan yang sebenarnya dalam hati kita. Semoga Allah berikan taufik untuk menjauhi perbuatan maksiat, kemudian menegakkan ketaatan dan memahami akidah agama dengan cara yang benar, mengikuti jalannya para salafus saleh. Insyaallah itu yang paling selamat dalam kehidupan kita. Demikian Bapak sekalian, kita langsung dulu, kita masuk waktu maghrib insyaallah. Terima kasih banyak, jazakumullah khair, kurang minta maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.